Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memikirkan bagian kedua dari pertobatan. Kesadaran akan dosa. Bacaan kita terambil dari Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 16, 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara kekasih, ketidakmampuan manusia berdosa untuk menyadari keberadaan dirinya membuat manusia seperti domba yang tersesat tanpa pernah menyadari ketersesatannya. Domba menarik sekali karena dilukiskan rupa-rupanya domba ini punya sifat yang sangat unik, saudara. Domba ini kan jinak, ya, dia nggak akan menggigit saudara. Jinak, lucu, gitu ya. Tetapi sekali juga lemah, sehingga dia perlu proteksi, dia perlu perlindungan. Hidupnya penuh dengan ancaman. Padahal dia tidak menjadi ancaman bagi yang lain. Tetapi domba ini, saudara, sudah lemah, bukannya pinter untuk berjaga diri. Jadi tentang cerita si kancil yang pinter nggak ada pada domba. Nah, domba ini kalau sudah makan, lepas dari kelompoknya atau dari kumpulannya, sudah sesat nggak karu-karuan. Dia nggak pintar untuk mencari jalan kembali, saudara. Dia bukan seperti anjing dengan daya jelajah yang tinggi, yang gampang untuk kembali kepada kumpulan. Nah, kalau sudah tersesat, terus makin jauh sudah, tinggal bingungnya saja. Nggak bisa menolong dirinya. Nanti yang paling repot, gembala cari lagi, masukkan lagi ke kumpulannya. Terlari lagi, gitu ya. Dan tidak pernah belajar, saudara. Kalau kita disebut sebagai manusia berdosa, seperti domba yang tersesat, kira-kira itulah lukisannya. Kita tersesat tanpa pernah menyadari ketersesatan kita. Kita berlari pada diri sendiri padahal tidak mampu melindungi diri. Kita menempuh jalan dan menyongsong bahaya yang ada di depan. Aneh tapi nyata, itulah manusia berdosa. Nah, oleh karena itu, saudara, tidak akan ada kesadaran pada diri manusia berdosa seperti yang sudah kita bicarakan. Secara positif, dia tidak mampu berbuat baik. Secara negatif, dia tidak bisa menolak dosa. Lah kalau kita apa yang bisa dikerjakannya? Maka manusia terancam, manusia terikat, terkurung di dalam perangkap dosa itu. Nah, oleh karena itulah, manusia dan kesadaran dosa, ya, harus kita ingat pertama. Manusia tidak pernah mempunyai kemampuan untuk menyadari dirinya berdosa. Karena apa? Karena memang manusia tidak mengerti dosa itu. Mengingat manusia telah menciptakan sistem pada hidupnya, menciptakan peraturan pada dirinya sendiri, mana yang benar dan mana yang salah. Di dalam keberdosaannya dia membuat semua itu. Maka manusia menjadi manusia yang terlatih hidup di dalam kegelapan. Dia sudah beradaptasi, dia sudah terbiasa ada di sana. Bahkan dia menikmati kegelapan itu. Ya. Saudara-saudara, kalau ada terang, tiba-tiba gelap, kita kaget. Tapi kemudian 1 menit, 2 menit, beberapa menit kemudian kita terbiasa. Mulai berjalan dan meraba. Kalau terus-terusan gelap, pasti kita menjadi biasa. Itu sebab sangat mengagumkan bagi kita kalau melihat orang buta dengan aktivitas kesehariannya. Berjalan di pinggir jalan, kemudian naik bus. Kita kan bingung, tinggal di Bekasi, nanti pergi ke daerah Tanjung Duren. Para tunanetra, mereka ngurut. Saya pernah ngobrol, tanya rumahnya di mana. Wow, jauh luar biasa. Bisa 2-3 kali naik bus. Saudara bingung. Saya bingung. Gimana? Tentu saja saya bingung. Karena ketika coba saya tutup mata saya dan berjalan, ya kejedot ke sana sini, saudara. Tentu saja saya bingung. Karena saya tidak bisa membayangkan. Maklum, karena saya tidak buta. Oleh karena itu, saudara, saya tidak bisa mengerti dunia mereka. Tapi ketika kita sadar mereka sudah lama di sana. Mereka bergelut di dalam kebutaannya. Mereka mulai melatih feelingnya demikian kuat. Perasaan mereka begitu hebat. Sehingga mereka mulai dengan berbagai ketentuan-ketentuan. Mereka dengan tongkatnya tahu mana jalan, kapan belok, dan kapan pula lurus. Mereka tahu mereka ada di lampu merah atau apa. Dan mereka yakin kalau mereka menyeberang dengan tongkatnya, maka bus dan lain-lain akan berhenti. Coba Anda sengaja tutup mata dan nyeberang, nggak akan berani. Kecuali memang Anda sangat bandel dan sangat iseng. Karena itu saudara yang kekasih, setiap orang yang terlatih di dalam kehidupannya, dia akan menjadi orang yang bisa berjalan. Orang buta memang mengagumkan bagi kita, tapi mereka mampu mandiri pada dirinya. Orang yang patut dihargai, saudara. Usaha yang luar biasa. Tetapi dalam sisi lain, itulah lukisan. Sebagai manusia berdosa, bagaimana kita sudah terbiasa di dalam dosa kita. Sudah terlatih, sudah mandiri. Kita tidak lagi memerlukan yang lain. Ya. Kesadaran hanya berorientasi kepada keyakinan diri. Kepada kebenaran diri yang bersifat sangat relatif. Yang bisa diganggu-gugat kiri dan kanan. Itulah kita. Oleh karena itu, saudara, ketika terjadi satu kesadaran akan dosa di dalam diri orang berdosa, itu merupakan satu ledakan yang sangat dahsyat, yang melululantakan, menghancurkan seluruh bangunan di sekitarnya. Itu mungkin seperti bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Satu ledakan yang mengerikan, saudara, yang memberikan perubahan yang sangat dahsyat. Karena sesuatu yang tidak mungkin kini sudah menjadi mungkin. Maka disitulah kita melihat perubahan radikal yang terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus hadir di dalam hidup orang berdosa. Roh Kudus yang suci itu membuat manusia tampak kotor, penuh dengan gelimpangan dosa. Ingat contoh yang saya berikan sebelumnya? Lilin bisa memberi terang di dalam kegelapan malam, tetapi tidak di bawah terik matahari. Manusia bisa pongah di dalam kegelapan dosanya. Ia bisa baik di dalam ukuran yang relatif di tengah-tengah dunia. Tetapi tidak ketika ketemu Allah Roh Kudus yang suci itu. Maka Roh Kudus membuat manusia tampak kotor. Kita akan merasa miskin ya. Kalau kita orang kaya di kampung, rasa paling hebat. Kita jalan-jalan saudara ke kota. Ketemu orang kaya di kota. Kita kaget. Kita orang kaya kampung. Kalah sama orang kaya kota. Tapi orang kaya kota itu yang merasa hebat ketika pergi ke luar negeri. Dia kaget lagi. Dia kalah sama orang kaya luar negeri. Demikian seterusnya. Kita akan merasa pongah dan hebat dan paling luar biasa. Kalau kita kurang melanglang buana. Dan itulah manusia berdosa. Dunianya hanyalah dunia dosa. Dunia kegelapan. Dia belum tahu arti kesucian. Itu sebab dia merasa suci dan luar biasa. Sehingga ketika sang suci yang sejati, Roh Kudus itu datang, barulah kita tampak bodoh, corok, kotor, dan berdosa. Itulah kita, saudara. Oleh karena itulah, Roh Kudus yang hadir itu di dalam kuasanya membuat kita sebagai manusia yang berdosa mampu mengenali diri kita. Kita mampu melihat, oh aku dosa ternyata. Wow, kebenaran yang kupikirkan selama ini, kebaikan yang kupikirkan selama ini, ternyata bukan apa-apa. Aku tidak lebih daripada sebuah lilin yang menyala, tapi menyala di bawah terik matahari. Aku tidak memberikan perubahan kepada lingkunganku. Sehingga sekalipun aku sebagai lilin terbakar dan habis, percuma saja. Karena aku bukan apa-apa, aku tidak memberi perubahan sedikit pun, karena aku berada di hadapan sang terang itu. Lain di dalam kegelapan, sepertinya kita punya makna. Karena itulah saudaraku yang kekasih, hadirnya Roh Kudus menyadarkan manusia akan keberdosaannya. Pada dirinya manusia tidak akan mampu, tetapi Roh Kudus menolong manusia, menginsafi akan dosa. Sehingga manusia mendadak benci kepada dirinya, malu kepada dirinya, najis. Dia menangis. Dia mengeluh, dia berteriak. Betapa joroknya aku. Dia malu menatap kepada Allah. Dia tidak berani lagi menengadakan kepala. Padahal selama ini dengan sombongnya dia mendongak dan berkata, mana Allah? Kesadaran akan dosa membuat seorang lululantak tidak karu-karuan. Sehingga kesombongan berubah menjadi kerendahan hati. Orang yang tinggi hati berubah menjadi merendahkan diri di hadapan Allah yang hidup. Yang besar mendadak menjadi kecil. Insaf, sadar tidak berdaya, hidup berlumuran dengan dosa. Wow, saudara-saudara yang kekasih, betapa indahnya kehadiran Roh Kudus yang menginsapkan akan dosa, yang membuat satu kesadaran yang utuh di dalam hidup kita. Karena dia datang menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu yang diberikannya. Sehingga kita sadar bahwa kita sudah menolak Kristus Yesus Tuhan itu sekian tahun lamanya. Sehingga kita sadar bahwa kesombongan dan berpikir kebaikan kita bisa membereskan segala-galanya ternyata bukan apa-apa. Kita insaf, segala usaha budi baik yang kita kerjakan ternyata bukan apa-apa. Kita insaf. Betapa banyaknya trik yang kita tampilkan untuk menunjukkan kebaikan dengan gerakan sosial masyarakat, padahal semuanya kita kerjakan tidak lebih untuk menutupi dosa lain yang sudah kita lakukan. Saudara-saudara yang kekasih, Roh Kudus hadir membuat manusia tidak lagi mampu menyembunyikan diri, tidak lagi bisa bermain-main dengan seluruh proyek kebaikannya, tidak bisa lagi berbangga diri dengan seluruh proyek cinta kasihnya yang palsu itu. Karena pada dirinya apapun yang dibuat manusia, hanya satu yang diharapkannya. Dia dihargai. Dia dihormati, dia diperhatikan, dia luar biasa. Hanya itu. Atau mungkin saudara akan berkata, ah terlalu kejam, ada kok yang tidak seperti itu. Silakan. Tetapi sampai dimanapun, di titik apapun, biarlah masing-masing melihat. Karena kesadaran pada diri hanya ada pada diri itu sendiri. Kalau seorang pura-pura tidur, bagaimana Anda tahu dia pura-pura tidur? Apalagi kalau pura-puranya begitu sempurna, Anda tidak akan tahu. Tetapi yang tahu dia pura-pura tidur atau tidak adalah ya dirinya sendiri. Dia yang tahu dia pura-pura atau tidak. Sementara kita tidak tahu. Karena itu mungkin Anda berkata, dia tidur, padahal bukan. Anda berkata, dia baik, padahal bukan. Anda berkata, dia benar, padahal bukan. Maka dirinya lah yang paling tahu. Karena itulah, ketika Roh Kudus ada, datang, maka sadarlah, penipuan dan kepura-puraan ternyata tidak ada gunanya. Apa yang ditutupi, hanya barang yang percuma. Kepuasan diri diperoleh, tapi kehancuran sedang dituai. Karena itu, kesadaran akan dosa menjadi satu mujizat yang luar biasa yang dikerjakan oleh Allah di dalam hidup manusia, sehingga yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Kenapa? Karena kesadaran yang meliputi perasaan diri, yaitu kenajisan, aku berdosa, sehingga pikiran menerima rasa insaf itu. Ya, betul, aku ini lihat, betul, aku ini dosa, betul, aku ini harus insaf. Lalu dia mampu untuk bertindak, saudara, yaitu menerima kesadaran itu, mengutukan kesadaran itu, sehingga seluruh atribut pada diri manusia dipakai oleh Roh Kudus. Perasaannya, pikirannya, kemampuan bertindaknya dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga dia yang merasakan, dia yang berpikir, dia yang berkemampuan, seluruh itu bangkit karena Roh Kudus yang mengerjakan. Maka disitulah sebuah paradoks terjadi. Dua hal yang bertolak belakang, tapi dua-duanya betul. Yaitu, betul Allah menyelamatkan. Tapi betul manusia bertindak. Tapi manusia bertindak yang betul itu karena Allah yang memampukan. Wah, luar biasa, saudara. Ketika Allah berkarya, ya pakai apa yang ada pada diri kita. Tapi waktu kita mengatakan, itu bukan karena kita yang luar biasa dan hebat, tapi karena dia yang memberikan kemampuan. Semuanya karena Roh Kudus yang menyadarkan akan keberdosaan itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kesadaran yang muncul akan dosa, jikalau itu terjadi di dalam hidup kita, jangan kita bermain-main. Jangan kita coba mengeraskan hati. Jangan kita coba menolak karena gengsi. Lalu kita menganggap, ah, masa aku harus sadar akan dosaku. Itu urusanku pribadi, enggak ada urusanku dengan orang lain. Sehingga kesadaran akan dosa tidak lagi Anda nikmati sebagai sebuah kemenangan, tetapi sepertinya sesuatu yang perlu Anda simpan dan selubungkan karena gengsi tadi. Maka Anda sudah terperangkap. Hati-hati, lepaskan dirimu dan biarkanlah Roh Kudus mengerjakan, karena Roh Kudus bukan pemaksa. Kalau ia sudah memberikan kemampuan untuk menyadari dosa, terimalah. Jujurlah. Lihatlah. Karena itulah susur yang kekasih, kesadaran yang dikerjakan itu ya, diberikan oleh Roh Kudus. Untuk apa diberikannya? Untuk mengerjakan semua kesadaran secara utuh, bukan parsial. Kesadaran dari perasaan kita, kesadaran dari pikiran kita, kesadaran dari kemauan kita atau kemampuan bertindak kita. Sehingga disitulah kita dibangun dan dikuatkan. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kesadaran itu sudah diberikan oleh Roh Kudus, tapi kita masih mau mengeraskan hati. Tidak mau. Karena kita masih merasa betah dengan memori masa lama. Anda mungkin di persimpangan. Izinkan saya untuk mengingatkan. Berikan tanganmu dan katakan, Tuhan, tolong aku. Tapi bagaimana pula dengan kita yang sudah menjadi Kristen? Jangan-jangan kesadaran kita akan dosa juga sudah memudar, sehingga yang tersisa hanyalah pengetahuan tentang Allah, memori masa lampau. Kesadaran itu sudah memudar. Itu sebab kita punya kemampuan yang sangat tinggi untuk mengacungkan telunjuk, mencaci maki orang lain. Kesadaran itu sudah memudar. Itu sebab kita hanya merasa kitalah yang paling benar, bukan yang lain. Oh, hati-hati. Ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Ini menjadi sebuah ancaman yang serius di dalam keimanan. Oleh karena itu, kesadaran akan dosa bagi yang baru pertama, yang baru merasakan kasih Allah, jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini saudara mendengar, saudara sedang bergumul, ingat seperti kata saya tadi. Ada godaan yang sangat besar yang mengajak kita untuk terikat pada memori masa lalu kita. Tetapi demi Tuhan Yesus yang hidup, jangan keraskan hatimu. Biarlah engkau beracara secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah kau menikmati kesadaran yang utuh yang dikerjakannya, sehingga kau boleh bertumbuh, bertambah di sana. Saudaraku yang kekasih, mari kita mulai melihat kesadaran itu. Mari kita menikmati kesadaran itu. Langkah pertama untuk kita boleh berjalan menuju kepada Allah. Sekalipun istilah yang saya sebut langkah pertama bukan berarti langkah kedua kemudian begini. Karena itu bisa bekerja sekaligus di dalam hidup orang ketika orang mengenal Tuhan. Nanti kita akan membicarakan kesadaran akan dosa. Kemampuan mengakui dosa. Kemampuan untuk menyerahkan diri sebagai bagian-bagian daripada pertobatan. Tapi kalau disebut bagian bukan urut-urutan, ya harus hati-hati. Hanya untuk mempertajam. Oleh karena itu saya perlu ingatkan selalu ini. Nah, kembali kepada kesadaran tadi, adakah itu sudah terjadi dalam hidup kita? Kalau ya, jangan keraskan hati. Katakan, Tuhan, aku di sini. Mungkin Anda masih malu untuk mengatakan hal itu kepada suami, istri, anak, atau orang tua. Tapi secara pribadi, biarkan kesadaran itu terjadi di dalam batinmu. Jangan padamkan. Biarkan itu bertumbuh, memberi dampak yang indah, supaya kau mampu untuk melakukan apa yang harus kau lakukan sebagai seorang yang sadar akan keberdosaan diri. Itu anugerah. Itu luar biasa. Jangan lupa, manusia berdosa tidak pernah punya kemampuan untuk sadar. Sehingga ketika dia sadar akan dosa-dosanya, itu karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Roh Kudus yang menginsapkannya. Roh Kudus yang menolong dia. Roh Kudus yang memampukan dia. Karena itu bersukacitalah. Karena Tuhan hadir di dalam hidup kita, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Bersyukurlah untuk karya Roh Kudus yang ajaib, yang paling utama di dalam hidup, yaitu menyadarkan manusia akan dosa-dosanya, supaya manusia mau percaya kepada Allah, kepada Kristus Yesus Tuhan. Setelah sebelumnya ia mengeraskan hati dan menolak Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang sejati. Tuhan menolong Anda. Tuhan menolong saya. Tuhan menolong kita. Nikmati kesadaran yang dianugerahkannya bagi kita. Amin.